Sebagai awal perjumpaan bareng El Nabila, kita nikmati satu lagunya ada Bismillah Tawassal Nabila sebagai tebang pembuka. Dari itu selamat menikmati dan mendengarkan bareng El Wafda. Insyaallah berkah. Bismillah tawassal nabila, Bismillah Tawasana Bila sudah kita dengarkan bersama. Iya, oke. Okay. Ini sambil jalan ya. Oke, okay, kita nikmati yuk satu lagunya. Ada Habibi Romani bareng El Labda. Insyaallah berkah. satu lagunya ada Habibi Romani. Nah ya, monggo mainkan miskin tapi bahagia bareng El Mafda. Insyaallah berkah. Dulu hidup Sajadah merah bareng El Lafda. Insyaallah berkah. Dulu satu lagunya ada Sajadah Merah. Terbikis untuk Bu Hajah Temi. Diaturkan tentunya masih bareng El Wafda. Insyaallah berkah. Ayo abis ini ditunggu lagi ya. Makasih Tamo. Thank you. setelah gua ada sisa umur. Satu permintaan dari buah jatemi sampun diaturkan ya. Ya mangga dikasih. Satu lagu berikutnya ada pengantin baru Indang. Yuk kembali kita mainkan bareng El Wafda. Insya Allah berkah. Selamat pagi, Pak Gundul. Bapak Pri. Terima kasih. Oke, makasih kembali buat Indonesia. Tanpa seorang pengganti, hasrat hati kawin lagi. Oke, ada sama di Gunung Garam di lautan. Saya selalu buat Pak Jas Mandi ya. Kembali mulai ya Barda. Insya Allah berkah. Spesial untuk kakek Jantuki alias Tuki Jan. Selamat menikmati lagunya. Ada Pak Adir. Pindang dulu. Magadi cenderung ditapui kayak wis ngene-ngene. Kose, wah aku lagi misah ngono koso. Wis meneh Pak Adir jenengan kayak ngene-ngene. Yo 1 2 3 ya. Monggo kita nikmati satu lagunya. Ada Komarun terpilih untuk Anda. Berikut kembali selamat menikmati dan mendengarkan barang El Mabda. Insyaallah berkah. CP Pro dan moga dikasih lembah duka barang Al-Mabda. Insya Allah berkah.